makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran. Tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Tangan kanan diutamakan, pasti syaitan disisihkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa selepas makan. Allah, Allah, ya Allah. Makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran. Tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Tangan kanan diutamakan, pasti syaitan disisihkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa selepas makan. Jika terlupa berdoa, segera baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Nanti syaitan kecewa. Makanan berkesan di hati, haram syubhat dijauhkan. Jangan dicaci bersyukurlah, rezeki yang dianugerahkan. Allah, Allah, ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.